Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal yang memudahkan kita untuk bisa melanjutkan kembali kajian di tempat ini. Pembahasan kita masuk pada bab yang berikutnya, bab yang ketiga dalam kitab ini, tentang fi qada'il hajah wa adabiha, berkaitan tentang tata cara serta adab-adab dalam buang hajat. Wa qiyamu wa fihi iddatu masail, di sini ada beberapa permasalahan yang akan dibahas sehingga akan memudahkan pembahasan dengan dibahas satu persatunya. Sebelum kita masuk kepada bab ini, apa yang akan kita baca ini wahai kaum muslimin, di antara hujjah yang menerangkan tentang kesempurnaan dinul Islam. Bahwa Nabi SAW allamana kulli syai, mengajarkan kepada kami segala sesuatu, hattal khara'ah, sampai pun adab-adab buang hajat. Ini menunjukkan keistimewaan dinul Islam yang sangat jauh berbeda dengan adyan al-ukhar, agama-agama yang lain. Dikarenakan agama Islam adalah datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ajaran ini lengkap mengatur kehidupan manusia sampai pun permasalahan buang hajat besar maupun buang hajat kecil. Semuanya diatur. Dan juga dikarenakan pembahasan ini berkaitan erat dengan permasalahan toharah. Toharah berkaitan erat dengan permasalahan sholat, di mana sholat itu rukun Islam yang kedua ba'da syahadatain. Maka segala hal yang berkaitan dengan ibadah sholat atau berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang lain, maka semua perihal yang mengajak manusia untuk mengetahui dengan mendetail atau mengajarkan kepada manusia syarat-syarat dan rukun-rukunnya, itu pun hal yang harus diperhatikan oleh setiap kita. Wajib kita mempelajarinya. Malam yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Ini sebuah kaidah syariat. Malam yatimul wajib illa bihi, sebuah amalan kewajiban tidak akan bisa dilakukan dengan sempurna kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu ini pun hukumnya dalam Islam wajib. Karena kewajiban, misal sholat, kewajiban. Sholat tidak akan sempurna, tidak akan sah, kecuali kita mengenal toharah. Maka mempelajari bab tentang toharah hukumnya apa? Wajib. Bisa dipahami hadirin? Walaupun taharah ini di luar amalan ibadah sholat. Sholat itu sebuah ibadah yang tuftatahu bitakbir wa tuhtatimu bi taslim. Sholat itu sebuah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, ini ucapan Allahu Akbar, dan ditutup dengan taslim, ini ucapan assalamualaikum. Taharah tidak termasuk dari amalan takbiratul ihram sampai salam. Tetapi taharah termasuk menjadi syarat sahnya ibadah salat. Taharah minan najasat misalnya. Bersih dari najis. Karena itu mengenal apa itu najis wajib. Karena kaitannya erat dengan syarat sahnya salat. Bagaimana cara membersihkan najis? Demikian pula dengan tahara minal khubus atau khaba'is, suci dari hadas, suci dari hadas besar maupun hadas asfar maupun hadas yang kecil. Itu harus belajar apa itu hadas, apapun apa itu jenisnya, bagaimana cara bersuci dari hadas kecil, bagaimana cara bersuci dari hadas besar. Jadi semuanya menjadi ilmu yang wajib karena berkaitan erat dengan sah dan tidaknya amalan salat, yang itu adalah hal yang wajib. Bisa dipahami hadirin? Ini. Sehingga alhamdulillah di samping taharah itu adalah dalam rangka agar salat kita sah, ternyata itu adalah kesehatan bagi umat manusia. Mensucikan diri dari najis, di antara dampak atau faedah yang diraih oleh manusia adalah sehat. Tapi bagi mereka yang tidak memperhatikan barang yang najis, maka dia akan terkena penyakit dengan berbagai macam penyakit. Sebuah kaidah wa kaum muslimin dalam agama kita bahwasanya ad-dararu izal. Semua yang membahayakan itu harus dijauhi. Semua yang membahayakan yuzal, dijauhi. Yang bisa menyebabkan penyakit, najis. Yang bisa menyebabkan penyakit, kotoran. Itu semuanya harus dibersihkan. Dalam hal ini diantaranya adalah qadul hajat. Buang hajat. Dan bagaimana cara bersuci dari. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, agama kita merawat akidah kita supaya jangan kotor, merawat hati kita supaya jangan terkena najis, najis maknawi. Demikian pula agama kita mengatur kebersihan dan kesucian anggota tubuh kita, tempat tinggal kita, pakaian kita, lingkungan kita. Dari semua hal yang bisa membahayakan. Ad-dararu izal. Itu kaidah syar'i. Apapun yang memadharati bagi manusia, membahayakan bagi manusia, maka itu dijauhi, dihilangkan, dibersihkan, dibuang. Misal seperti narkoba. Mengapa narkoba haram itu muslimin? Haram untuk dikonsumsi. Jangan masuk ke mulut kita, dikarenakan alkohol ini atau khamr ini dharar, berbahaya. Kalau sampai dikonsumsi oleh manusia akan membahayakan kesehatan fisiknya. Tentu muhaqqaqah. Itu adalah perkara yang nyata adanya. Karena itu yuzal. Dihindari itu, dijauhi. Hakadza qawlu muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bisa dipahami, ini menunjukkan indahnya Islam, sempurnanya dinul Islam yang mengatur kehidupan manusia agar manusia baik fi dunyahum wa akhiratahum atau fi dunyahum wa akhiratihim. Dunia mereka maupun akhirat mereka akan menjadi baik jikalau manusia memegangi agama Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk kepada bab ini. Bab tentang qadaul hajat dan adab-adabnya. Dalam pembahasan ini ada beberapa permasalahan. Yang pertama, pembahasan yang pertama, al-istinja'u wal-istijmaru wa qiyamu ahadihima maqamal akhari. Pembahasan yang pertama adalah tentang istinja'. Istinja itu akan disebutkan oleh beliau al-istinja izalatul khariji minas sabilaini bilma. Menghilangkan sesuatu yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan air. Ini namanya istinja. Bahasa kitanya cebok. Membersihkan kotoran yang keluar dari depan dan dari belakang, kubul dan dubur, bilma, dengan menggunakan air. Adapun al-istijmar, istijmar, maknanya adalah mashuhu bitahirin mubahin munqin. Membersihkan kotoran dari dua jalan tersebut, depan dan belakang, dengan sesuatu yang bersih atau suci, yang mubah yaitu diperbolehkan, yang munqin yang bisa membersihkan kotoran. Seperti kalhajar menggunakan batu. Kalau bahasa kitanya cebok dengan menggunakan batu. Apa enggak jijik? Masa pakai batu? Hadirin yang kami muliakan, agama kita agama sempurna. Justru pembahasan ini oleh kaum muslimin membantu di saat kita kehabisan air. Di saat seorang di atas pesawat airnya enggak keluar, kencing bagaimana? Apakah dia harus bawa batu? Tidak. Ini sebuah contoh. Ternyata pembahasannya bukan hanya cebok dengan menggunakan batu, tetapi apa yang semisal itu yang bisa untuk membersihkan kotoran. Kita bacakan di sini keterangan beliau. Wujizu ahduhuma anil akhar ditubuti dalika anin Nabi alaihissalatu wassalam. Beliau berikan contoh di sini. Kamanadilil waraqi wal khasyabi. Seperti mindil. Mindil apa mindil? Sabu tangan atau tisu atau kertas atau mungkin ada kayu atau mungkin sesuatu yang keras yang bisa digunakan untuk mensucikan kotoran. Seorang tatkala dia melihat airnya sedikit di kereta mamanya atau di bis atau mungkin kondisi-kondisi yang daruri tidak ada air, adanya tisu, maka dia bisa cebok dengan menggunakan apa? Tisu, dan itu sudah mensucikan. Tentunya dengan tata cara yang disyariatkan, minimalnya 3 kali usapan. 3 kali usapan. Yang dimana dengan 3 kali usapan itu diharapkan telah bersih benda najisnya. Kita baca keterangan-keterangan di sini. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, kana an-nabiyyu alaihi salatu wassalam yadkhulul khala fahmilu ana wa ghulamun nahwi idawatan min ma'in wa 'anazatan fayastanji bil ma'. Hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan dulu Nabi alaihissalatu wassalam masuk ke al-khala, yakni baitul khala, toilet atau yang semisal itu, tempat untuk buang hajat. Kemudian aku membawakan air 1 ember bagi beliau, dan ada 1 anak yang lainnya bersamaku membawakan batu. Kemudian Nabi alaihissalatu wassalam menggunakan air, tidak menggunakan batu. Ini menunjukkan bahwasanya yang paling afdol dalam hal istinja adalah menggunakan air. Bebersih, mensucikan diri dari najis yang keluar dari 2 jalan adalah dengan menggunakan air. Maka kalau air saja sudah cukup, Kalau tidak ada air dengan batu cukup. Maknanya sudah dihukumi oleh syariat suci. Sehingga jika lo hendak melakukan ibadah salat, sah salat. Kaitannya dengan itu ikhwan muslimin. Ya, kaitannya dengan perkara itu. Ya kalau seandainya, ya jijilah pakai batu. Nggak ada air ngapain pakai batu, Pak? Tapi kalau kondisi antum di padang pasir, ya, atau di hutan tanpa air, adanya air dalam botol buat minum, bagaimana? Melakukan BAK umamanya. Apa yang harus dilakukan? Adanya mindil, adanya tisu, ya pakai tisu. Bersihkan sampai kering dengan tisu tersebut. Berkali-kali. Kurang dari 3 usapan tidak boleh. Minimalnya 3 kali usapan. Lebih dari itu boleh. Sampai kering, diyakini bahwa itu telah kering. Tidak ada lagi tetesan najisnya. Bisa dibantu hadirin? Iya. Karena kalau tidak dengan menggunakan istijmar, tidak menggunakan batu atau tidak menggunakan tisu, nanti najisnya netes di celana. Kalau sudah netes di celana, terus mau bagaimana? Cuman satu celananya, sholatnya mau telanjang, om ini? Ya tidak boleh. Haram hukumnya, membuka aurat, hak kata kaum muslimin. Kita lanjutkan pembahasannya. Wa Aisyah radhiyallahu anha ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza dhahaba ahadukum ila al-ghaibi falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu. Disebutkan hadis Aisyah, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila seorang di antara kalian bi'abi al-ghaib, al-ghaib yakni buang hajat besar, ya, maka kata beliau, falyastajib bi thalathati ahjar, hendaknya dia mensucikan, falyastajib artinya mensucikan dirinya dari najis tersebut dengan 3 batu. Dengan 3 batu. Fainahu tujzi'u anhu. Maka itu sudah cukup baginya. Bisa menggantikan apa? Air. Kalau tidak ada air, maka dengan menggunakan batu. Bagaimana kalau seandainya ada air, tapi dia tetap istijmar menggunakan batu? Boleh tidak? Boleh. Dan disebutkan oleh beliau, wujji ahaduhum anil ahar. Boleh seorang menggunakan salah satu di antara keduanya. Menggunakan air saja boleh. Menggunakan batu saja boleh. Walaupun ada air. Mau digabung dua-duanya juga boleh. Urusan ini luas. Terkadang ada seorang yang beberapa, kalau kita alhamdulillah di negeri kita, masya Allah air banyak. Ya. Bisa biar, rong ciduk, telung ciduk, Pak. Ya. Sampai yakin bersihnya. Nah, kalau di, maaf-maaf saya sebutkan, toilet, beberapa hotel cuma keluar air dari bawah, sedikit sekali. Sudah pernah mendapati kayak gitu, apa? Toilet di bandara atau mana. Nggak ada di situ, dong, sor-sor. Gua airnya kemana-mana, Pak. Kewong desa gini. Airnya kemana-mana. Dan itu tidak dikasih air yang banyak. Memang cuma sekedar dari bawah aja. Bahagia. Aduh, orang marah temen ya jangan. Katanya, aduh. Ada rasa risih, mau apa. Sisa airnya cuma sedikit. Maka digabung. Di situ ada tisu. Gua gunakan tisu terlebih dahulu. Apakah air terlebih dahulu? Tidak mengapa. Air terlebih dahulu. Sehingga sudah apa? Hilang najisnya. Dari dubur kita. Kemudian kita ambil tisu. Kita keringkan. Boleh seperti itu. Dan itu adalah ilmu ini. Ya kadangkala bingung, ini airnya sedikit, tisu boleh apa enggak ya? Boleh. Boleh. Ya Masya Allah. Berikutnya, beliau mengatakan, wal jam'u bainahuma afdal. Wal istijmaru yuhsalu bil hijarati aw ma yaqumu maqamaha. Istijmar, mensucikan diri dari najis dengan menggunakan batu, itu bisa menggunakan batu atau sesuatu yang bisa menggantikan kedudukan batu. Yang penting bersifat apa? Tahir. Sesuatu benda itu suci. Yang kedua, mungkin sesuatu benda itu memang bisa untuk mensucikan. Bisa untuk menjadi bersih. Dua jalan tersebut, depan maupun belakang. Dan mubah, sesuatu itu bendanya hal yang memang diperbolehkan. Ada sesuatu yang keras, ada sesuatu yang bisa mensucikan, nah tapi lah roti pak, panganan pak, apa pak, kamu semut, ya enggak semutnya takut pak sama orang pak. Ini enggak boleh, karena itu makanan, lahul hurma memiliki kehormatan, enggak boleh. Harus mencari sesuatu yang sifatnya seperti batu. Bukan makanan, tetapi dia suci dan dia bisa membersihkan. Agar bisa difahami hadirin. Pakai, karena tidak ada mungkin adanya, ya, darurat. Adanya kain, bahamanya. Ya, pakai kain. Kamindil warak wal khasyab wa nahu dzalik. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam kan yastajmiru bil hijarah fayulhaqu biha ma yumathiluha fil inqa. Dikarenakan Nabi sallallahu wasallam beliau mensucikan dirinya dari najis dengan menggunakan batu, disilakan dengan al istijmar. Kalau yang menggunakan air disebut dengan al istinja. Nah, maka barang atau benda-benda yang menyerupai batu, yang memiliki sifat-sifat tadi di atas, bisa digunakan untuk mensucikan dari najis. Wala yuji'u fil istijmar aqal min thalathati masahat. Perhatikan pembahasan berikutnya. Tidak diperbolehkan ketika seorang mensucikan diri dari najis dengan menggunakan batu kurang dari 3 kali usapan. Kalau tadi disebut salatati hajar, 3 batu. Berarti yang ada di benak kita ada 3 batu. Batu pertama, batu kedua, batu ketiga. Enggak boleh kurang. Kalau kurang berarti belum suci. 3. Ternyata kaum muslimin, para ulama kita membahas yang dimaksudkan dengan 3 di sini tidak mesti bendanya batu itu 3. Tetapi yang penting 3 masahat. Apa masahat? Usapan. Kalau pakai mindil, mamanya, pakai tisu. Ambil tisu. 1. Kemudian lagi ambil tisu. 2-3 kali. Itu paling minimnya. Dikarenakan dengan 3 masahat tersebut, diharapkan sudah apa? Suci. Bolehkah lebih? Boleh. Kurang tidak boleh. Ya berlebihnya jangan berlebih sekali. Satu itu dihabiskan semuanya. Itu ghulu namanya. Hakata kaum muslimin. Li hadithi Salman. Ini dengan dasar dalil hadith Salman. Radiyallahu anhu. Nahana, ya'ni Nabi alaihi salatu wassalam. Anastanji bil yamin. وَنَسْتَنْجَ بِأَقَلْ مِنْ ثَلَاثِ أَحْجَارِ وَنَسْتَنْجَ بِرْجِعٍ أَوْ دَابَةٍ أَوْ عِظَمٍ. Hadith Salman yang diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya, beliau mengatakan Rasulullah melarang kami, melarang untuk beristinja dengan tangan kanan. Enggak boleh. Diperintahkan kita untuk beristinja dengan tangan apa? Tangan kiri. Masya Allah, ini agama kita. Karena tangan kanan digunakan untuk hal-hal yang baik-baik. Makan, minum, dan yang lainnya. Untuk tangan kiri, tugasnya tersendiri hal-hal yang seperti itu. Kemudian beliau mengatakan, nah Rasulullah melarang kami untuk beristinja atau beristijmar kurang dari 3 batu. Yani kurang dari 3 kali usapan. Wa nastanji biruji'in aw 'azamin aw 'idamin. Dan tidak boleh untuk kita beristinja dengan menggunakan tulang atau kotoran unta dan kotoran unta. Kotoran hewan dalam ini raws. Beberapa ulama menyebutkan raws itu adalah kotoran unta dan tulang. Karena tulang zadu akhukum minal jin. Tulang itu adalah makanan saudara kalian dari bangsa jin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, ini satu pembahasan yang pertama. Kita masuk kepada pembahasan yang kedua. Agama kita mengatur tentang cara manakah kita buang hajat. Istiqbalul kiblati wa istibaruha halu qadail hajat. Apa hukumnya seorang yang buang hajat BAK atau BAD menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat? Ada yang menjawab tidak boleh. Mutlak enggak boleh. Jawaban yang benar ada rinci. Jawaban yang benar ada rinci. Kita baca sedikit demi sedikit rinci tersebut. Jawaban pertama adalah la yajuz, tidak boleh istiqbalul kiblati wala istibaruha, tidak boleh engkau buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Kiblat di negeri kita ke arah barat, maka tidak boleh bagi kita untuk buang hajat ke arah barat ya atau ke arah timur. Ke arah timur berarti membelakangi arah kiblat. Karena memang negeri kita posisi di daerah timur Ka'bah. Kemudian berikutnya kata beliau, pembahasan yang berikutnya, la yajuzu istiqbalul kiblah wala istibaruha hal qadil hajah di sahra bila hailin. Perhatikan keterusannya. Tidak boleh seorang menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat ketika dia buang hajat di tempat lapang yang tidak ada penutupnya. Bagaimana kalau dia di dalam sebuah ruangan atau ada yang menutupinya? Contohnya pak supir kencing sembarangan ya, di balik mobilnya, boleh nggak itu? Ini pembahasannya karas itu pak. Ya. Kita lihat keterangan dari beliau, tidak boleh menghadap atau membelakangi ketika dalam posisi fisohra tanpa adanya apa yang menghalanginya. Mungkin kita berpikir, kapan kita akan buang hajat di tempat tanah lapang? Masa berak di lapangan? Ini pembahasannya jangan cuma kita pikirkan diri kita, ini agama. Menyeluruh. Sedunia ini syariat. Berbagai macam negeri yang mereka adanya tanah apa? Sohra. Sohra itu padang pasir. Di negeri Jazirah Arab. Di negeri Ethiopia banyak sekali yang itu sohro. Sepanjang mata memandang itu tanah yang tandus, gersang, berpasir. Tidak ada apa-apanya. Lah kalau posisi seorang sedang di situ, kemudian mau buang hajat, tidak ada yang menutupinya. Boleh. Selama memang tersembunyi dari pandangan manusia. Ini akan kita bacakan dalilnya. Dia melakukan BAK atau BAB di tanah yang kosong, yang tandus, yang gersang, yang padang pasir itu, maka dia harus perhatikan mana arah kiblat. Jangan sambil menghadap ke arah kiblat, jangan pula jangan apa membelakanginya. Disebutkan dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblata." Apabila kalian hendak melakukan buang hajat besar, al-ghaib, hajat besar maupun hajat kecil sama. Bi'aka atau bi'abi hukumnya sama. Fala tastaqbilu al-qiblah, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat. Wala tasbiruha, dan jangan pula kalian membelakanginya. Walakin syarriku agharribu, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Karena memang Mekah berada di selatan Madinah. Maka menghadapnya ke selatan atau membelakangnya menghadap ke utara. Kalau kita ke arah kiblat kita ke arah barat, maka hendaknya kalian buang hajat ke arah selatan atau ke arah utara. Di negeri lain, tentu bahasanya kan lain. Tinggal posisi negeri itu di mana? Dari Ka'bah. Hakadha kaum muslim. Ya. Yang menjadi inti pembahasan adalah apa? Dilarang menghadap dan membelakangi arah kiblat. Qala Abu Ayyub, faqadimna Syam. Abu Ayyub Al-Ansari beliau mengatakan, kami di waktu itu masuk ke negeri Syam, wajadna marahidha qad bunyat nahwal Ka'bah. Kami dapati di rumah-rumah di negeri Syam adanya tempat untuk buang hajat besar, toilet atau WC atau bahasa Arabnya Baitul Khala, menghadap ke arah kiblat. Maka kami pun merubahnya, fanan harifu anha wa nastaghfirullah. Kita rubah itu dan kita memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa dipahami hadirin? Ini Abu Ayyub mengisahkan seperti itu. Pembahasan yang kedua, rinci yang kedua, bagaimana jika lo buang hajat itu dilakukan di dalam ruangan yang tertutup seperti kamar mandi yang ada, WC-WC yang ada, toilet yang ada. Bagaimana kalau melakukan hajat di tempat itu? Kadangkala apa? Kita dapati ada yang menghadap ke arah sana ke kiblat, ada yang posisi buang air kencingnya bagaimana posisinya? Kita mengatur posisi agar supaya jangan menghadap dan membelakangi kiblat. Dalam pembahasan ini kaum muslimin kita rinci. Amain kana fi bunyan. Adapun apabila buang hajatnya di dalam sebuah bangunan, ruangan maksudnya, aw kana bain wa bainal kiblati syai' yasturuhu, atau dia ketika buang hajat itu ada yang menutupi antara dia dengan arah kiblat. Ada sesuatu yang menutupi. Bisa itu kendaraan, bisa itu pohon, bisa itu sebuah kain, yang penting menutupi. Menutupi antara dia dengan arah ke kiblat. Ada syai'un yasturuhu, sesuatu yang menutupinya. Baik di dalam ruangan atau ada sesuatu yang menutupinya. Fala ba'sa bidzalik, maka tidak mengapa. Maksudnya tidak mengapa menghadap ke arah kiblat atau membelakangi arah kiblat. Walaupun demikian yang paling afdol tentunya jangan. Tapi kalau seandainya boleh tidak, boleh. Apakah ada dalilnya? Ada. Hadis Abdullah ibn Umar yang disebut oleh Imam Bukhari wa Muslim dalam sahih keduanya. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu mengatakan, "Annahu ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fi baitihi mustaqbil asy-syami istadral ka'bah." Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Beliau kencing fi baitihi. Kencing bukan di perjalanan, bukan di tanah lapang, tapi di dalam rumah beliau. Ya, ini di kamar mandinya. Baitul khala kalau sebenarnya itu bahasa Arabnya. Atau toilet bahasa kitanya. Aku melihat Rasulullah menghadap ke arah Syam. Secara otomatis membelakangi Ka'bah. Membelakangi Ka'bah. Wali hadis di Marwan al-Azhar. Juga hadis Ibn Umar juga. Dari rawi Marwan al-Azhar. Beliau mengatakan, Anaha Ibn Umar ba'irahu mustaqbil kiblah. Hadis Amalia Ibn Umar. Ibn Umar suatu hari. Beliau menderumkan ontanya. Onta kalau duduk bahasa kitanya apa? Derum. Nah, derum. Duduk ontanya. Kemudian Ibn Umar tumajala sayyabul ilaih. Beliau BAK dengan duduk, dengan menutupi dirinya dengan onta itu. Yang penting di sini kaum muslimin adabnya, akan kita bacakan insyaAllah, menutup aurat dari pandangan manusia. Dari pandangan manusia. Dan kemudian di sini ditaruh ontanya atau mobilnya di situ. Orang banyak di belakang melihat, menyaksikan, nonton. Tidak seperti itu ya kaum muslimin. Tutup aurat kan itu hukumnya apa? Wajib la yanduru rajul ila auratir rajul wala almar'atu lil mar'ati ila auratil mar'ati. Tidak boleh laki-laki melihat pada auratnya laki-laki. Tidak boleh perempuan melihat pada auratnya perempuan. Harus ditutup aurat itu. Jangan dibuka. Hukumnya apa? Haram. Kemudian ditanyakan kepada Ibn Umar, faqultu ya Aba Abdurrahman, alaysa qad nuhina an hadha? Saya sempurnakan membacanya. Ibn Umar mendudukkan ontanya, kemudian beliau BAK di situ, menutupi diri dari pandangan manusia. Mustaqbil al-qiblah, mengarah ke arah kiblat. Aku bertanya kepada Ibn Umar, ya Aba Abdurrahman, bukankah dilarang kita untuk buang hajat menghadap ke arah kiblat? Qala Ibn Umar mengatakan, bala, bahkan, ya ini betul, tidak boleh buang hajat menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Inna munuhi an hadza fil fadha. Ibn Umar mengatakan, dilarangnya menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya itu ketika seorang buang hajat di tanah yang lapang yang tidak ada yang menutupinya dengan arah kiblat tadi. Amidakana bainaka wa bainal kiblat syai' suruk kepala ba. Adapun kalau antaramu dengan arah kiblat ada yang menutupinya, maka itu tidak mengapa. Maka demikian pula di sebuah apa? Ruangan yang tertutup, semisal kamar mandi kita, toilet-toilet kita. Qala syekh, wal afdalu tarku dzalik hatta fid dunya. Yang afdal tentunya walaupun di dalam ruangan tetap kita menghindari arah apa? Kiblat. Menghindari arah kiblat. Bisa dipahami hadirin? Beberapa toilet di umum kadang tidak memperhatikan hal ini. Toilet umum, pemiliknya siapa umum? Gak tahu muslim atau kafir yang memiliki, gak tahu di pom bensin kah atau di pasar-pasar kah. Tetapi karena kita juga tidak paham ini kiblat mana ya? Karena itu bukan wilayah kita. Bingung masa mau tanya dulu lagi dalam kamar mandi. Kiblatnya mana? Maka BAK atau BAB lakukan. Tapi kalau kita tahu kiblatnya sana, maka kita cenderung ke arah yang lainnya. Hadzal afdal. Ini lebih afdal. Dalam pertemuan yang akan datang insyaAllah kita akan bacakan adab-adab dalam buang hajat insyaAllah. Dan juga hal-hal yang dilarang ketika buang hajat. Enggak ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.